ataupun di waktu-waktu yang seseorang mengakhirkan sahurnya, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, dan mereka di waktu malam sedikit tidurnya, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, yaitu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, sebagaimana disebutkan dari mulai ayat Ali Imran ayat ke-15. Ini baik sekali untuk diamalkan, dan para ulama rahimahumullahu taala setiap kali ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka senantiasa mengkompar diri mereka. Senantiasa mereka perhatikan apakah ada di dalam diri mereka hal-hal tersebut. Allah berfirman surat Ali Imran ayat 15, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad." Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahukan yang lebih baik dari itu semua, yaitu lebih baik dari para wanita, lebih baik dari anak-anak, lebih baik daripada emas dan perak, lebih baik daripada peternakan, perkebunan, pertanian. Maukah kalian aku beritahukan kepada hal itu, kepada kalian lebih baik dari hal itu semua, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbnya mendapatkan surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan mereka memiliki istri-istri yang suci, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hamba-hamba Allah. Nah, hamba-hamba ini siapa? Dijelaskan di ayat yang ke-16 sampai ke-17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka baca ini di waktu sahur. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Surat Ali Imran ayat 16. Baca ini di waktu sahur. Kenapa baca di waktu sahur? Karena Allah setelah itu mengucapkan as-sabirin, orang-orang yang sabar, was-sadiqin, orang-orang yang bersedekah, wal-qanitin, orang-orang yang beribadah yang panjang kepada Allah, wal-munfiqin, dan orang-orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal-mustaghfirina bil-ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan doa yang ada dalam surat Ali Imran ayat 16 tadi adalah minta ampunan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Jagalah kami dari siksa neraka. Baca ini banyak-banyak ketika waktu sahur Anda. Ya, ketika waktu sahur. Saya sudah menyebutkan kepada Bapak Ibu sekalian ketika kajian Islam intensif, di sana ada amalan-amalan yang sangat inti dalam bulan Ramadan. Maka amalan-amalan inti ini harus kita ilmui, sehingga kita bukan sembarang beramal ibadah. Sahur ya sahur, kemudian sholat malam ya sholat malam, enggak. Tapi amalan inti yang memang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu terlihat mudah. Karena agama Islam itu mudah, tidak sulit. Ya, tidak sulit. Maka banyak-banyak membaca, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Baik, kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca tafsir yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, di sini ada pelajaran yang menarik dalam doa-doa yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu sering sekali memakai kata-kata Rabb yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan doa-doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan doa-doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali dengan Allahumma. Kalau dalam Al-Qur'an sering kita mendengar Rabbi, Rabbana. Ya. Kemudian kalau di dalam hadis kita sering mendengar Allahumma. Betul? Ya, apa rahasianya? Maka sebagian ulama menjelaskan rahasia kenapa kita di dalam Al-Qur'an sering sekali mendengar doa-doa yang disebutkan oleh Allah dengan Rabb, sedangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma. Padahal artinya sama. Rabb artinya adalah yang memelihara. Rabbana artinya adalah Rabb kami yang maha memelihara kami. Wahai yang maha memelihara kami. Ya. Dan tidak pantas atau tidak cocok diartikan dengan Tuhan, karena arti Tuhan ada tersendiri. Tetapi Rabbana itu lebih luas maknanya. Dia mencakup kekuasaan, penciptaan, dan pengaturan. Makanya sering saya tidak menerjemahkan dengan Tuhan, tetapi dengan Rabb. Adapun doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diawali dengan Allahumma, yang artinya adalah wahai Allah. Wahai Allah. Rahasianya adalah firman Allah yang terdapat di dalamnya Rabb dan Rabbana, ini Allah memakainya di dalam Al-Qur'an karena ingin menunjukkan kekuasaan, menunjukkan kekuasaannya. Ketika Allah sendiri yang berfirman tentang ini, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, penciptaannya, pengaturannya, bahwasanya hanya Allah lah yang maha mengatur, maha pencipta, maha berkuasa, tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya kenapa memakai Rabb pada Al-Qur'an, Allah ingin menampakkan bahwa dialah yang paling berkuasa. Tidak ada yang berkuasa mencipta, mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ini berkaitan dengan firman Allah. Jadi firman Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, ya. Sedangkan ketika ini berasal, doa Allahumma berasal dari seorang makhluk, hamba, maka di situ dibutuhkan penghambaan diri. Dibutuhkan penghambaan diri. Allahumma, yang artinya wahai Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai Allahumma untuk menunjukkan penghambaan diri? Ya, jawabannya untuk menunjukkan penghambaan diri. Makanya kalau kita berbicara tentang tauhid, tauhid kepada Allah itu salah satunya tauhid rububiyah. Ya, tauhid kekuasaan. Kalau tauhid ada juga tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, diambil dari kata ini, Allah. Ya, artinya tauhid penghambaan diri hanya kepada Allah. Makanya doa-doa yang berasal dari seorang makhluk yang menghambakan diri memakai Allahumma. Sedangkan doa yang berasal dari Allah sendiri untuk memperlihatkan kekuasaannya memakai kata Rabb atau Rabbana. Ya, Allah ingin menampakkan kekuasaannya, siapa yang paling berkuasa. Sedangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma itu sering sekali dengan Allahumma untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini pelajaran menarik. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah. Ai wa idza da'a Ibrahim wa idz da'a Ibrahimu li hadzal bait an yaj'alahu baladan aminan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa untuk rumah ini yaitu Ka'bah, agar Allah menjadikan sebagai tempat yang aman, daerah yang aman. Sejatinya Mekah seperti itu, daerahnya aman. Ya, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh ada hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Dia aman. Wa yarzuqu ahlahu minas samar min anwa'is samarat. Dan agar Allah memberikan rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala dimintai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam agar memberikan buah-buahan yang berbagai macam, maka doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Oleh karenanya kita lihat di kota Mekah berbagai macam buah banyak sekali. Padahal kota Mekah sangat jauh dari perkebunan. Ya, kota Mekah sangat sangat jauh dari perkebunan. Bahkan kurma sendiri pun jarang di kota Mekah. Adanya di kota Madinah, kemudian di sekitar Najd seperti di Qasim, di Riyadh, ya. Jarang sekali. Ya, ini menunjukkan doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma qayyad alaihi salam hadza ad-du'a lil mu'minin. Nah, yang paling penting, ya, Allah Subhanahu Nabi Ibrahim alaihi salam membatasi doa ini pengabulannya untuk orang beriman. Lihat, perhatikan ya. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam buah-buahan, barang siapa yang beriman dari mereka. Dan ini bisa jawaban untuk Ustaz, apakah doanya Nabi Ibrahim tidak dikabulkan? Buktinya di Mekah banyak pencurian. Bukan banyak, ada pencurian. Ya. Buktinya di Mekah ada orang yang bertengkar. Maka jawabannya, doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adab kepada Allah. Idh kana du'ahu al-awwal fihi al-itlaq faja'a al-jawabu fihi muqayyadan bighairi dhalim. Yaitu sebagai bentuk beradab kepada Allah, karena doa Nabi Ibrahim yang pertama itu umum. Doa Nabi Ibrahim yang pertama itu umum. Sedangkan makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab kecuali orang-orang yang zalim. ya, kecuali orang-orang yang zalim. Doanya Nabi Ibrahim yang pertama itu ayat berapa? Ayat ke-124. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai pemimpin." Maka Allah mengatakan, "Iya, dikabulkan. Cuma la yanalu ahdiz zalimin." Cuma apa? Orang-orang yang zalim dari keturunanmu tidak akan mendapatkan kepemimpinan. Nah, karena sudah diperingatkan oleh Allah akan hal itu, maka doa yang kedua ini dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim membatasinya, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini yang aman dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan yang bermacam-macam bagi siapa yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir." Nah, ini dia. Bagi siapa yang beriman kepada mereka, kepada Allah dan hari akhir. Sebagai bentuk adab kepada Allah. Ya, di dalam ayat 124 tadi Nabi Ibrahim berdoa umum, "Wahai Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai pemimpin." Umum kan, tidak ada pembatasan. Maka Allah kabulkan doanya. Cuma kata Allah, kepemimpinan tidak akan didapatkan oleh keturunanmu yang berbuat zalim. Makanya untuk yang keduanya Nabi Ibrahim beradab kepada Allah, mengikuti Allah, yaitu dalam doanya, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikanlah kepada penduduknya berbagai macam buah-buahan bagi siapa yang beriman." Nah, ini adab dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Falamma da'a lahum birrizq wa qayyadahu bil mu'min wa kana rizqullahi shamilan lil mu'min wal kafir wal 'asi wat ta'i, qala wa man kafara ay arzuquhum kullahum muslimuhum wa kafiruhum, amma al muslim fayasta'inu birrizqi 'ala 'ibadatillah thumma yantaqilu minhu ila na'imil jannah, wa ammal kafir fayatamatta'u fiha qalilan thumma attarruhu ay uljiuhu wa ukhrijuhu makraha ila adzabin nar wa bi'sal masir." Lihat, perhatikan, menarik ini. Ketika Nabi Ibrahim berdoa meminta rezeki, dan Nabi Ibrahim batasi rezeki tersebut, buah-buahan tersebut hanya yang mendapatkan siapa? Orang beriman. Tetapi rezekinya Allah itu kan umum, sampai orang kafir pun mendapatkannya, sampai orang bermaksiat pun mendapatkannya. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan, seperti Ibrahim ibn Yazid Ibrahim al-Adham mengatakan, ketika ada seorang pemuda ingin berzina, "Wahai Ibrahim, saya ingin berzina, bolehkah?" Lihat ya, pertanyaannya ngeri. "Saya ingin berzina, bolehkah?" Kata Ibrahim, "Silahkan, jika engkau mampu untuk bermaksiat tidak di bumi Allah." Hah? Silahkan, jika kamu mampu untuk tidak bermaksiat di bumi Allah. Satu. Yang kedua, silahkan bermaksiat jika engkau mampu untuk tidak makan dari rezeki Allah. Yang ketiga, silahkan engkau bermaksiat jika engkau mampu mengelak dari pertanyaan Allah pada hari kiamat. Orang tersebut, pemuda tersebut mengatakan, "Ini mustahil." Maka akhirnya pemuda tersebut menjadi seorang ahli ibadah sampai akhir hayatnya. Nah, ini makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berikanlah rezeki untuk hamba-hambamu yang beriman saja." Akan tetapi kan rizkinya Allah itu luas. Bahkan orang kafir dapat. Bahkan orang bermaksiat dapat. Betul tidak? Bahkan kadang-kadang rizkinya orang kafir lebih banyak daripada orang beriman. Ingin tahu buktinya, Pak? Menurut majalah Amerika Forbes, ya, bahwa nomor 1 sampai nomor 10 orang terkaya di dunia, kalau saya tidak salah ingat dan salah baca, baru awal tahun yang kemarin saya baca, bahwa itu orang terkaya sedunia tidak ada yang muslim. Nomor 1 sampai nomor 10. Kalau kekayaan simbol kemuliaan dari Allah, niscaya orang-orang kafir adalah orang mulia. Artinya apa? Orang kafir, orang bermaksiat kadang-kadang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu? Kan tidak sedikit orang kadang-kadang mengeluh. Ustaz, saya ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jadi panitia Ramadan bulan penuh berkah ini lagi. Saya nyiapin ini dan itu segala macam. Tapi kenapa? Kedudukan ekonomi saya menengah ke bawah. Bahkan kadang-kadang nyungsep di bawah, enggak pernah naik muncul-muncul gitu. Ya. Kenapa demikian? Padahal saya baca Quran, saya puasa, saya bakti orang tua, semua dia sebutkan dari amal-amal ibadah. Kemudian tuh samping saya tetangga enggak sholat, enggak puasa. Ya. Akan tetapi rumahnya tingkat. Mobilnya 4. Hardtop semua. Mana orangnya? Enggak ada ya. Ya. Mobilnya 4. Alphard semua misalkan. Kemudian istri 4. Perawan semua. Ya. Nah, ini gimana, Ustaz? Uangnya di mana-mana, rezekinya di mana-mana, padahal dia tidak sholat, tidak puasa. Maka banyak jawaban akan hal itu. Salah satu jawaban disebutkan oleh Syekh, rezeki Allah itu mencakup umum, baik apa orang kafir ataupun orang beriman. Makanya salah satu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kita kan sering menyebut dalam Al-Quran, bahkan minimal 17 kali kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, apa bedanya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita lihat terjemahannya atau tafsirnya, mohon maaf, tafsirnya Ar-Rahman alladzi dzul dzur rahmah al-wasi'ah rahmatnya al-khasah, rahmatnya khusus. Ya, Ar-Rahman rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman. Ar-Rahim alladzi dzur rahmah al-wasi'ah. Afwan. Dzur rahmah al-wasi'ah. Rahmatnya umum untuk seluruh makhluk. Kalau Allah tidak memberi rahmat kepada makhluk, bahkan orang kafir tuh niscaya nggak bisa hidup dia. Betul? Ya. Nah, ini bedanya antara Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu khusus untuk orang-orang beriman. Rahmatnya itu khusus untuk orang-orang beriman. Seperti diberikan petunjuk, diberikan surga, dijauhkan dari maksiat. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat untuk ketaatan, diberikan rezeki untuk ketaatan. Ya. Sedangkan Ar-Rahim ini rahmatnya umum. Nah, ini jawaban, salah satu jawaban bagi orang-orang yang sering mengeluh kayak tadi. Kenapa orang yang malas beribadah malah luas rezekinya? Salah satu jawabannya ini, karena memang rahmat Allah itu apa? Luas. Seluas segala sesuatu. Sampai orang kafir pun dapat rahmat Allah. Nah, Yang seperti ini, pembicaraan seperti ini menjadikan kita tambah cinta kepada Allah. Kalau seorang hamba tambah cinta kepada Allah, faedahnya apa? Tambah semangat dia beribadah kepada Allah. Ya, tambah semangat dia beribadah kepada Allah. Sedangkan jawaban-jawaban yang lain, oh banyak. Satu, yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat tadi, hanya sebatas penguluran waktu. Ini juga ada dalam ayat. Ya. Adapun orang-orang yang kafir, numatti'uhum qalilan. Kami berikan sedikit kepada mereka nikmat. Itu pun sedikit barusan. Yang Anda lihat orang-orang yang diluaskan rezekinya padahal dia kafir, dia ahli maksiat, itu sedikit barusan. Nanti di akhirat yang ada cuma apa? Siksa. Ini jawaban yang kedua. Yang Allah berikan kepada orang kafir, orang ahli maksiat, nikmat itu sedikit dan di akhirat cuma ada apa? Siksa. Ini persis seperti yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu ketika, hadis riwayat Bukhari, tidur di atas tikar yang begitu kasar menyebabkan memberi bekas kepada bagian tubuh beliau. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat itu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah falyuwassi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoa engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asalnya bersandar, beliau bangun. Beliau bangun, kemudian beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Sebelum itu ada perkataan Umar bin Khattab yang lain lagi, "Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah meluaskan rezeki umatmu. Fa inna Farisa war-Rum la ya'budun Allah wa hum aghnia." Orang-orang Persia dan Romawi, mereka tidak beribadah kepada Allah padahal mereka kaya. Atau kebalikannya, mereka kaya padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Mendengar itu, Rasulullah SAW yang asalnya bersandar, beliau bangun. Menunjukkan apa yang akan beliau sampaikan itu penting. Kata Rasulullah SAW, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab." Wahai Umar bin Khattab, ragu-ragukah kamu dengan agama kita ini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ulaika qawmun ujjirat lahum tayyibatuhum fi hayatid dunya." Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di kehidupan dunia. Nanti di akhirat apa yang ada? Hanya siksa. Persis seperti ayat ini. Numatti'uhum qalilan. Kami berikan rezeki kepada mereka. Itu pun sedikit. Yang kita lihat banyak itu sebenarnya di sisi Allah sedikit. Kemudian di akhirat kami paksa mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Yang itu adalah seburuk-buruk tempat. Nah, ini jawaban-jawaban. Ya. Yang kedua, yang ketiga jawabannya itu adalah istidraj. Istidraj, penguluran waktu agar orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ilustrasinya begini. Ini orang, ada orang dikasih nikmat. Dia tambali dengan maksiat. Nikmat lagi, maksiat lagi. Nikmat lagi, maksiat lagi. Terus sampai Allah berfirman, "Hatta idza farihu bima utu." Sampai jika mereka gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi ditambal dengan maksiat. "Akhadnahum baghta." Kami cabut nyawa mereka tiba-tiba. Fa'idha hum mublisun. Ternyata mereka dalam keadaan sedang bermaksiat, bergelimpang nikmat. Bergelimpang nikmat. Apa maksudnya? Maksudnya nanti di akhirat tidak ada lagi alasan kamu mengelak. Ini nikmat begitu banyak, kamu tambal dengan maksiat. Nanti di akhirat tidak bisa ngelak lagi. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat begitu, itu sedikit. Itu penguluran waktu. akhirat cuma ada apa? Ada siksa. Ya, di akhirat cuma ada siksa, siksa. Itu jangan kita ngelihat kepada diri orang lain, ngelihat kepada diri kita. Kok semakin maksiat tambah dapat bonus? Semakin maksiat dapat rapel gaji ke-13. Semakin maksiat kok tambah lurus, meluas jalan rezekinya. Maka ittahim nafsak. Tuduh dirimu sendiri. Jangan-jangan saya termasuk orang yang 3 tadi. Istidraj. Kemudian diberikan nikmat sedikit. Istidraj tujuannya untuk apa? Su'ul khatimah. Kemudian diberikan nikmat sedikit tujuannya untuk apa? Di dunia, di akhirat tidak ada kecuali siksa. Ya. Yang ketiga, rahmat Allah luas. Maka kapan kita maksiat kok tambah lancar rezekinya? Hati-hati. Atau saya nangkuti saya, diri saya pribadi. Kapan kita tidak dapat godaan, ujian? Kok lempeng aja jalannya? Hati-hati. Mungkin itu adalah masuk ke dalam ayat ini. Kami beri nikmat sedikit kepada dia, yang ada di akhirat cuma sisa. Hati-hati. Ya. Ini pelajaran yang sangat menarik yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya seseorang ketika Nabi Ibrahim berdoa agar seluruh penduduk kota Mekah diberikan nikmat buah-buahan yang bermacam-macam, tapi untuk orang beriman, Allah membalas tidak. Rezeki Allah luas untuk seluruhnya. Cuma untuk orang beriman itu untuk ketaatan kepadanya. Orang kafir sebagai bentuk 2 tadi. Istidraj untuk apa? Su'ul khatimah. Kemudian nikmat yang sedikit untuk apa? Nanti di akhirat cuma ada siksa. Maka coba introspeksi diri kita. Kok semakin saya maksiat, kok semakin luas rezekinya? Semakin tidak sholat, terlambat sholat berjamaah, Ramadan-Ramadan pula, kok semakin lancar? Ya, tambah 2 kali lipat keuntungannya, tambah 3 kali lipat. Hati-hati. Bisa-bisa su'ul khatimah, bisa-bisa yang di akhirat hanya ada apa? Siksa. Jangan pikir orang jauh-jauh, kita diri. Demikian. Nah, silahkan jika ada pertanyaan, wallahu a'lam. Ya, kasih mic kepada Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Ustaz terkait rezeki ya, ataupun mungkin kesejahteraan atau kenikmatan hidup di dunia ya. Ada pemahaman-pemahaman di mana kalau kita mendapatkan rezeki yang seperti yang adanya, karena terkait dengan memang usaha kita memang seadanya, mungkin ya dapatnya seadanya gitu. Ada yang mendapat demikian, di mana hukum kausalitas mereka katakan ya, ulama katakan ini kan sesuai dengan syariatnya atau aktivitas usahanya maksimal enggaknya kan gitu. Nah, memang kalau Jabariyah ya. Jabariyah ini apa orang katakan orang Jawa tuh nerimo kayak. Ya seadanya. Ya memang gitulah nasibnya. Nah, ini. Ini tapi kalau mereka yang berpikir pola apa? Hukum kausalitas yaitu hukum sebab akibat. Ini kan karena dia berusaha semaksimal mungkin sehingga mencapai hasil yang tertentu. Salah satu contoh memang banyak hal penemuan-penemuan yang ditemukan orang kafir itu memang sifatnya besar, memberikan manfaat yang besar untuk umat manusia. Nah, sayang mereka tidak beriman gitu. Nah, umat muslim sendiri dalam hari ini jarang menemukan hal-hal yang memang bermanfaat maksimal untuk kepentingan manusia banyak. Salah satu contoh masalah listrik. Jadi ditemukan oleh orang kafir. Pesawat. Ini orang kafir. Nah, ini apakah hukum kausalitas dengan yang kita pelajari hari ini? Gimana nih kalau ditanya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tidak ada pertentangan dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Sebagian orang dalam perkara rezeki, dia tidak pernah, bahkan untuk yang potret manusia kedua tadi di zaman sekarang sangat jarang. Untuk potret kedua di zaman sekarang sangat jarang. Dalam artian dia bersandar dengan takdir dalam rezeki itu sangat jarang. Orang akan bekerja, cuma pekerjaannya mungkin berbeda-beda. Dalam artian ada yang hard, semangat bekerja, ada yang seadanya, ada yang mungkin malas-malasan. Tapi untuk masalah rezeki tidak ada seseorang bersandar dengan takdir. Biasanya yang bersandar dengan takdir nerimo itu dalam masalah ibadah atau akhirat. Gak bisa baca Quran, ya udah, ini memang nasib saya. Tidak bisa punya hafalan Quran, ya udah, ini memang nasib saya. Kalau rezeki jarang orang nerimo. Jarang orang menerima. Dia akan bekerja. Cuma mungkin tingkatan pekerjaannya atau kekuatan bekerjanya beda-beda. Itu satu. Yang kedua, tidak ada pertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan seorang harus hati-hati di dalam perkara rezekinya. Artinya, ketika bekerja dia harus memaksimalkan yang halal. Yang kedua, apabila dia bekerja, lihat kata-kata apabila dia bekerja. Jadi tetap ada rezeki, ada pekerjaan yang harus dia kerja. Apabila dia bekerja dalam perkara yang haram, ternyata bertambah rezekinya, maka pada saat itu dia harus tuduh dirinya sendiri. Jangan-jangan ini adalah sebuah istidraj. Jangan-jangan ini adalah sebuah pengulurn waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita maksudkan. Adapun yang Bapak sebutkan tadi, seorang muslim ya, dia bekerja. Tidak bisa dia tidak bekerja. Karena kalau dia cuma ingin tanpa usaha, ini adalah sebuah kebodohan yang kuadrat. Ingin punya anak tapi enggak nikah. Ya. Ini usaha yang ini adalah sebuah kebodohan yang kuadrat. Oleh karenanya, proses yang Bapak sebut sebab akibat tadi, Islam mengakui itu. Islam mengakui itu. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Artinya, taghdu khimasan, dia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut lapar, bahkan burung tidak tercatat sebagai PNS. Burung tidak tercatat sebagai mantri di puskesmas. Ya, dia keluar saja. Bahkan burung tidak seperti manusia. Makanannya tidak sembarang. Manusia apa saja dimakan? Dari mulai hewan, tumbuhan. Ya, dimakan kan? Burung tidak semua makanan dia makan. Dari hewan, tumbuhan, hewan, semua hewan dia makan kecuali yang diharamkan. Ya. Sapi-sapi di beberapa daerah bersaing dengan manusia dalam perihal makanan. Karena makanan sapi dimakan oleh manusia. Seperti apa? Dedek. Itu makanan sapi. Dimakan juga oleh manusia. Betul apa tidak? Betul. Di beberapa daerah. Nah, Allah memerintahkan burung. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang dia pagi hari keluar dalam keadaan lapar, sore hari kembali dalam keadaan sudah kenyang. Ini nilai yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat manusia agar kita tetap usaha dalam masalah rezeki. Makanya saya katakan, untuk rezeki manusia itu tidak pernah kurang-kurang usahanya. Ya, tidak ada yang nerimo, ah udah begini aja. Enggak ada. Jarang yang seperti itu. Ya, bahkan mungkin gaji, bahkan itu sudah gaji pensiun, kalau dikurangi 50 rupiah aja protes dia satu jam. Ya. Nah, ini adapun yang Bapak sebutkan, orang kafir mendapatkan listrik, kemudian orang menciptakan pesawat, hal-hal yang bermanfaat lainnya. Satu yang perlu dijawab, bahwa Islam tidak mengajarkan untuk tidak mengerjakan sebab akibat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, ayyun nasi khair, manusia manakah yang paling baik? Beliau menjawab, anfa'hum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Lalu Ustaz, kenapa orang kafir yang dapat? Maka jawabannya, Rasulullah SAW pernah menyatakan, inna hadha din layansuru birajulin fajir. Sesungguhnya, agama ini kadang-kadang ditolong oleh orang-orang yang fajir, oleh orang yang kafir. Ya, menunjukkan bahwasanya luasnya petunjuk Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan berapa macam pun manfaat yang dia berikan kepada manusia, misalkan di zaman sekarang ditemukan ini itu, tidak akan manfaat kecuali dengan akidah yang benar. Jadi jawabannya, apa yang orang kafir dapatkan itu adalah sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Bukan berarti umat Islam tidak meyakini atau tidak menganut sebab akibat. Tidak. Tetapi umat Islam menganut sebab akibat cuma disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penemuan orang-orang kafir, maka di dalam Islam sudah dijelaskan, yang paling bermanfaat bagi manusia itu adalah contoh manusia yang paling ideal, paling baik. Jadi tidak, Islam tidak menggagalkan orang memberikan manfaat, bahkan Islam mengajarkan itu. Cuma ya tadi, Allah menolong agama ini dengan orang-orang kafir. Agar terlihat benar bahwasanya kadang-kadang Allah memberikan manfaat, bahkan jangankan perkara listrik, syaitan. Kenapa diciptakan oleh Allah? Iblis. Salah satu sebabnya gara-gara iblis ada neraka surga. Dari satu sisi dia buruk, tapi dari sisi yang lain dia ada manfaatnya. Tetapi tetap saja orang-orang kafir dengan 1000 manfaat, 1000000 manfaat dia berikan kepada kaum beriman, tetap saja dia tidak diterima amal ibadahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Maaf Ustaz, ini saya sering banyak bertanya karena silakan, Pak. Ingin mencari kebenaran. Silakan, Pak. Tadi mengenai kaitan orang-orang kafir dan rezeki, saya teringat entah itu hadis apa Al-Qur'an mengenai bahwa dunia ini hanya sebesar sayap tulang. Ya. Nilai nyamuk, dunia kan? Tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Iya. Yang kemudian yang kedua, yang kemarin itu mengenai tidak ada sholat setelah sholat asar dan subuh. Kemarin waktu Syekh Ali Hasan pas mau berangkat pulang itu selesai sholat berjamaah subuh, beliau sholat. Apakah sholat itu yang dimaksud itu? Kemudian yang ketiga mengenai ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita niatnya dari tanah air ini, salah satu niatnya adalah berziarah ke makam Rasulullah, itu keliru katanya Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Tidak apa-apa Pak, bertanya untuk mengetahui, untuk menjadikan lebih jelas, tidak mengapa. Jangan sungkan-sungkan. Karena orang bertanya berarti memperhatikan apa yang disampaikan. Bukan berarti yang tidak bertanya goding aja. Karena sebagian orang, kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebagian orang selalu memakai hukum kelaziman. Kalau tidak begini, berarti begini. Makanya saya katakan bukan berarti seperti itu. Ya, agar tidak tersinggung yang lainnya. Ya. Kak Saiful ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau tidak salah hadis riwayat Bukhari, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah ma syarbata minha kafirun." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seberat satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun seteguk air. Apa maksud dari hadis ini? Maksud hadis ini adalah dunia bukan ukuran tentang kemuliaan seseorang di sisi Allah. Kalau seandainya dunia adalah merupakan ukuran, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Karena memang yang menjadi standar adalah dunia. Tapi ketika dunia bukan ukuran, maka siapa saja bisa mendapatkannya. Nah, begitu pemahamannya. Paham ya? Makanya tidak heran kita, seperti yang saya sebutkan tadi, majalah Forbes, orang kaya. Dari nomor 1 sampai nomor 10, Pak. Enggak ada orang muslim pun. Ya? Kan sering kalau kita nonton TV Roja, Ustaz. Salah satu Ustaz yang saya kagumi, yaitu Ustaz Nuzul Zikri. Beliau sering mengatakan, kalau kemuliaan diukur dengan kekuasaan, maka niscaya Namrud paling kuasa, kata beliau. Kalau kekayaan diukur dengan harta, maka niscaya Karun paling kuasa, paling mulia. Ya, kalau kemuliaan diukur dengan ketenaran, maka niscaya Abu Lahab paling mulia di sisi Allah. Tapi kemuliaan bukan diukur dengan itu. Kemuliaan diukur dengan keimanan. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Dan saya sebutkan satu lagi hadis yang senilai dengan itu atau semakna dengan itu, yaitu pencelaan terhadap dunia. Makanya saya sering mengatakan bahwa orang-orang benar-benar tertipu. Jadi ketika Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Orang yang merasa congkak dengan dunianya itu orang tertipu. Ya. Orang sibuk dengan yang lain, dia menyibukkan diri dengan yang ini. Ini enggak main. Ini bukan sebagai ladang untuk seseorang disibukkan dengannya. Ini hanya sebatas sementara seseorang agar bisa menyibukkan diri kepada surga. Ada hadis, "Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha." Dunia terlaknat. Dunia terlaknat dan terlaknat orang-orang yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma wala. Kecuali berzikir kepada Allah dan apa saja yang mendirikan zikir tersebut. Itu seluruh ibadah. Nah, itu maksud dari hadis tadi. Yang kedua yaitu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya melarang tidak ada salat setelah subuh. Kemudian kita kedatangan Syekh kemarin, Syekh Ali Hasan. Itu ceritanya begini, Pak. Karena saya sudah ceritakan ini ya. Karena subuh itu kita waktunya sampai kadang-kadang setengah enam baru sholat. Karena memang menunggu benar-benar masuk waktu fajar. Kita akhirkan, dan juga jamaah-jamaah ada yang jauh-jauh. Kita akhirkan sampai setengah jam kira-kira. Kalau kita mengikuti kebiasaan kita. Sedangkan Syekh pesawatnya pagi. Sedangkan setelah subuh ada acara makan-makan. Maka pada saat itu kita berinisiatif panitia untuk mendahulukan iqamah seperempat jam lebih cepat. Nah, Syekh kebiasaannya, beliau cerita sama saya kebiasaan saya sholat dua rakaat sebelum subuh itu benar-benar sebelum subuh. Namanya juga sebelum subuh, kata beliau. Jadi tidak ada lagi aktivitas saya setelah sholat dua rakaat kecuali sholat subuh. Beliau inginnya seperti itu. Dan beliau faham, iqomah tinggal sekian. Jadi beliau duduk di belakang kan. Untuk menunggu kira-kira 5 menit lagi baru beliau bangun. Ternyata ya imam sudah datang 15 menit setelah azan. Maka beliau terkejut. Artinya beliau belum mengerjakan dua rakaat sebelum subuh. Maka setelah subuh pun beliau qadha itu. Dalam hadis Qais ibn Ali. Dalam riwayat Imam Abu Daud, boleh seseorang yang belum sholat dua rakaat sebelum subuh untuk mengqadhanya. Ceritanya seperti itu. Alhamdulillah semuanya lancar. Dan saya bertekad kalau nanti ada tamu-tamu yang besar lagi, kira-kira yang ada hadir di masjid di sini mampu enggak menampung di masjid sini? Kita ingin nyoba masjid ini. Siap? Ya, mungkin nanti ada Syekh Saleh Fauzan datang gimana? Ya, atau Syekh Abdul Muhsin. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu orang pergi ke Masjid Nabawi. Satu yang saya ingin ingatkan kepada jamaah umrah dan haji, tidak ada ketentuan kalau orang umrah atau haji harus ke Madinah, enggak ada. Misalkan saya beri contoh, saya tidak punya waktu untuk hajian kecuali dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 14 balik lagi saya ke sini, Zulhijjah maksudnya. Ya. Saya tidak punya waktu kecuali itu. Atau umroh tidak punya waktu kecuali sedikit saja. Maka tidak ada ketentuan harus pergi ke Masjid Nabawi. Ya, atau ke kota Madinah. Artinya haji dan umrohnya sah tanpa harus pergi ke Madinah. Tetapi kenapa disinggahkan selalu ke sana? Karena kan termasuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini jawaban atas pertanyaan Bapak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Artinya, janganlah bersusah payah bepergian kecuali ke tiga masjid. Yang pertama, Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hala. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan masjidku ini. Lihat kata-kata masjid, tidak disebutkan kuburan. Nah, makanya keliru travel-travel Wali Songo. Kenapa? Karena itu bersusah payah untuk sebuah perjalanan ibadah. Tidak ada bersusah payah untuk perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Ya, kecuali kepada ketiga masjid. Karena ada sekarang travel-travel itu untuk pergi ke 9 kuburan. Ini lihat hadis Rasul, bahkan hadisnya ini pengkhususan, diawali dengan peniadaan, diakhir dengan pengecualian, menunjukkan pengkhususan. Kalau bahasa saya, hanya 3 masjid ini sajalah yang diperbolehkan untuk bersusah-susah payah berjalan demi ibadah. Bisa dipahami ya? Jadi bersusah-susah payah, maksudnya kita harus daftar, kita harus ikut prosedur, kita harus susah-susah membawa barang dan segala macam. Ya, maka saya nasihatkan kepada kaum muslim, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah-susah payah kepada kuburan. Jangan kuburan 9. Kuburan 1 yang di samping Masjid Nabawi itu saja tidak disyariatkan. Tetapi kenapa Ustaz, setelah kita sampai kota Madinah kita berziarah? Karena memang berziarah kubur kita dianjurkan. Kita dianjurkan. Tetapi bukan tujuan utama. Dan untuk Madinah ya, yang diziarahi, yang disyariatkan itu ada 2 masjid, 3 kuburan. dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Tiga kuburan, kuburan Rasul dan kedua sahabatnya, kuburan Baqi' dan kuburan Uhud, syuhada Uhud. Itu artinya disyariatkan. Adapun nanti ya naik ke atas gunung Uhudnya atau di Mekah mungkin pergi ke Gua Hira ataupun ke Jabal Tsur ya, atau pergi ke tempat lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini belum disyariatkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pindah ke kota Madinah, beliau ketika menunaikan ibadah umrah atau haji, beliau belum pernah belum menyuruh para sahabat, "Ayo naik itu Gua Hira dulu, aku di situ." Enggak. Dan ini sebenarnya mengurangi kos untuk orang umrah dan haji. Ya, biaya. Itu kan butuh bis. Butuh perlu guide, perlu snack, perlu ini. Akhirnya tambah banyak biayanya. Ya, apalagi kadang-kadang saya pernah, masalahnya saya pernah diperbantukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi sebagai penerjemah di bawah Gunung Thaur. Gunung Thaur itu adalah tempat sembunyinya Rasulullah ketika mau berhijrah ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Saya katakan dengan mikrofon kepada bapak-bapak sekalian untuk tidak naik ke atas gunung. Kemudian kita, apalagi waktu itu belum haji, kita belum menunaikan ibadah haji, kita datang ke sini untuk menunaikan ibadah haji. Habis itu ada yang jawab, "Kita mati di atas jihad fisabilillah." Aduh, saya bilang ini. Ya. Malah kadang-kadang yang berkata seperti itu, oh, yang sudah bungkuk-bungkuk jalan gitu. Apalagi nanti ngambil-ngambil batu. Rugi. Haji dan umroh kita yang keluar biaya, tenaga, pikiran hanya untuk melakukan kesyirikan di kota Mekah atau kota Madinah. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Silakan satu lagi. Ustaz, terkait dengan hal iktikaf. Jika iktikaf di dalamnya kita melakukan ibadah, membaca Quran, sholat, menuntut ilmu dan sebagainya, bagaimana dengan misalkan seseorang itu melakukan pekerjaan di masjid? Apakah jika itu merupakan bagian dari ibadah, apakah itu bisa dimasukkan ke bagian dari iktikaf? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan larangan sholat sunnah selepas sholat asar dan sholat subuh. Bagaimana dengan kasus misalkan setelah kita sholat, kita pulang, betul ada masjid yang lambat, sholat berjamaah kita ikut masuk juga sholat subuh atau sholat asar, atau mungkin ada ikhwan yang terlambat datang, sholatnya sudah selesai, dia butuh teman untuk mendirikan sholat berjamaah. Ini hukumnya gimana, Ustaz? Ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang orang yang bekerja di masjid. Maka tergantung niat. Dia niatkan untuk itikaf sambil bekerja atau tidak. Kalau seandainya dia niatkan hanya bekerja saja, tidak itikaf, tidak dapat nilai itikaf. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Wa inna malikul imri'in ma'nawa. Sesungguhnya amal sesuai dengan niatnya. Dan seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Itu satu. Pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang mendirikan jamaah baru setelah jamaah. Misalkan seorang terlambat, maka larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat setelah asar, untuk sholat setelah subuh, itu adalah sholat-sholat sunnah. Adapun orang yang belum mengerjakan sholat asar, ya wajib karena satu dan hal mungkin dia terlambat, maka akhirnya dia mengerjakan sholat asar di masjid. Maka ini tidak mengapa. Lalu bolehkah mengerjakan jamaah yang kedua? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan karena agungnya, tingginya kedudukan imam rotib, imam yang tetap, maka tidak boleh mengerjakan sholat dua kali dalam berjamaah. Dan ini pendapat dikuatkan oleh ustadz-ustadz di Jakarta, di antaranya Ustadz Badru. Mereka mengambil pendapat ulama-ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau seandainya sudah jamaah selesai, maka Abdullah bin Mas'ud tidak mau sholat berjamaah di masjid karena ditakutkan terjadi kedua-dua pemimpin di dalam Islam. Karena makanya saya beri untuk pemilu ini, Ya, carilah pemimpin yang bisa memimpin sholat. Karena ya, mereka adalah sebenarnya pemimpin Islam itu pemimpin yang memimpin sholat. Makanya Abdullah bin Mas'ud tidak mau jadi imam yang kedua. Karena ditakutkan nanti ada dua imam. Karena simbol kepemimpinan salah satunya adalah pemimpin sholat. Simbol kepemimpinan. Pemimpin sholat. Nah ini akhirnya menyebabkan sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada jamaah kedua. Tapi Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat boleh jamaah kedua. Dengan beberapa dalil. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seseorang terlambat sholat subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yatasaddaqa 'ala hadza." Siapa yang ingin bersedekah atas orang ini, artinya menemani dia sholat berjamaah. Nah, tidak mengapa. Nah, kemudian juga sholat berjamaah secara umum ya disyariatkan. Mau jamaah yang pertama ataupun yang kedua. Jadi tidak mengapa orang mengerjakan sholat berjamaah. Cuma kalau kedudukannya tadi kayak Abdullah bin Mas'ud, lebih baik dijauhi. Hanya beliau pulang sendiri sholat di rumah. Takut nanti orang-orang, "Oh kenapa nih Abdullah bin Mas'ud?" Kan ada pemimpin, Umar bin Khattab misalkan, jadi imam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud terlambat. Kemudian jadi imam kedua. Ini seakan-akan menjadikan ada dua pemimpin nanti. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, pemimpin sholat ciri kepemimpinan sah. Pemimpin sholat ciri kepemimpinan sah. Maka carilah presiden yang memang bisa memimpin sholat kita. Itu tips, salah satu tips ya untuk pemilu. Nah, cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.